berhasil mendekatimu. Bagaimana melelehkan beku hatimu. Mendingnya rada, oh tentu tidak. Demi gapai impian kita harus terus belajar, belajar memahami bahasa cintamu.